Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala Al-Ikhlas sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan anak dari kitab fikih tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih dalam poin pembahasan tentang motivasi atau memotivasi anak dalam kebaikan. Qala al-musannifu hafizallahu taala wa nahwu, dan semisal dengan itu adalah hadis yang diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Umar Sa'ala bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu. Qal fa sa'alani, kemudian Umar bertanya kepadaku, lalu fa akhbartuhu, lalu aku jawab. Fa qala, kemudian Umar mengatakan, apakah kalian mencela aku yaitu Umar gara-gara aku mendatangkan antak tu bimis lima atabi hadal hulam, gara-gara kalian melakukan semisal ma'atabihi, kalian bisa mengatakan, memberikan jawaban semisal jawaban yang diberikan oleh anak ini. Allah tidak adalah seorang anak, lam yastami sawadu atau sudu ra'sihi, yang belum sempurna hitamnya rambut kepalanya. Wa kana hadha min asbab, dan ini adalah di antara sebab taufik yang Allah berikan pada Ibnu Abbas dan nubur atau unggulnya Ibnu Abbas. Faqad nabara, maka sungguh dia telah unggul dengan keunggulan yang sangat mencengangkan. Diatkan oleh Abdullah ibn Ahmad, ini anaknya Imam Ahmad, fi zawaid, dalam zawaid untuk fadl kitab fadail sahabah dari jalur Yazid ibn Arqam. Qal, Yazid mengatakan, Muawiyah berangkat berhaji dan berangkat bersama Muawiyah ibn Abbas. Maka Muawiyah punya mauqifun, satu arah-arahan, dan Ibnu Abbas juga punya arah-arahan yang lain. Namun arah-arahan Ibnu Abbas adalah arah-arahan miman, orang yang bertanya kepada beliau tentang fikih. Kalau Muawiyah arah-arahan pengawal dan rombongan istana, sedangkan Ibnu Abbas arah-arahannya adalah karena kiri dan kanannya dikerumuni oleh banyak orang yang mau bertanya. Wa ingdaw, dan diatkan juga oleh Abdullah ibn Ahmad dari jalur Syaqiq. Qal, Syaqiq mengatakan, adalah Ibn Abbas ala mausim, di musim haji. Beliau bertugas menyampaikan khutbah Arafah. Faftataha, lalu beliau membuka surat An-Nur, membuka ceramahnya dengan membacakan surat An-Nur. Faja'ala, lalu mulailah beliau membaca ayat-ayat di surat An-Nur dan menafsirkannya. Maka ada salah satu orang tua dari Ibn al-Hayy, dari satu kampung, mengatakan subhanallah, mengomentari ceramahnya Ibn Abbas, subhanallah, ma ra'aitu kalaman, aku belum pernah melihat dan mengetahui satu perkataan yang keluar dari kepala seseorang yang seandainya didengar oleh orang-orang kafir, contohnya orang Turki yang ketika itu adalah orang-orang kafir, la aslamat, kecuali tentu dia akan masuk Islam, melebihi perkataan atau kalimat-kalimat ini. Ya, maka ini adalah perkataan yang sangat mengagumkan, menunjukkan indahnya Islam. Ya, seandainya orang-orang kafir mendengar ceramahnya Ibnu Abbas, mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat An-Nur, maka itu akan menyebabkan, jadi sebab hidayah mereka, sehingga mereka masuk Islam. Wa ing Daud dan juga dihadkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad dari jalur Mujahid. Mujahid mengatakan adalah Ibn Abbas jika menafsirkan suatu ayat, ra'aitu alaihi nuran, maka seakan-akan aku lihat cahaya yang ada pada beliau. Wa min hadzal bab, dan termasuk dalam bab ini adalah memotivasi anak dan mendorong anak untuk melakukan kebaikan adalah perbuatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama anaknya Abdullah bin Umar. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersabda, "Sini ada pohon, ya ada di antara pohon satu pohon yang tidaklah rontok daunnya." Ya, meskipun dia sudah sangat tua, tidak rontok-rontok. Dan sesungguhnya pohon tersebut adalah permisalan seorang muslim. Kemudian Nabi meminta para sahabat untuk menebaknya. Fahadithuni mahiya, tolong sampaikan padaku pohon apa itu. Fawaka'a annasu fi syajaril bawadi, maka orang-orang kemudian menjatuhkan pilihan menyebutkan pohon-pohon yang ada di daerah Badui. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan, senyata terlintas dalam diriku bahasanya adalah nakhlah, pohon kurma. Namun aku malu untuk menyampaikannya karena di sana banyak orang-orang tua. Dan Ibn Umar adalah yang paling belia di antara mereka. Semua qalukum, dan para sahabat mengatakan, hadithna mahiya, tolong ceritakan kepada kami wahai Rasulullah, apa pohon itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya nakhlah, dia adalah pohon kurma. Qal, maka fadzakartu dzalika, ku ceritakan isi hatiku, bahasanya tebakanku bahasanya ini itu adalah pohon kurma kepada Umar. Qal, maka Umar mengatakan, la antakuna qulta hiya nakhlah ahabu ilayya min kada wa kada, seandainya engkau tadi ngomong itu adalah pohon kurma, ngomong di depan Nabi sehingga dan jawabanmu dan Nabi benarkan, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Maka Umar memotivasi anaknya, enggak usah malu, ya, seharusnya engkau ikut ikut ngomong dan ikut menebak. Maka perbuatan Umar di sini yang la antakuna qulta hiya nakhlah ahabu ilayya min kada wa kada, ini adalah bentuk motivasi. Motivasi kepada anak untuk dalam hal-hal yang bersifat positif, baik dan manfaat. Ya, catatan kaki. Masalul muslim, pohon kurma itu semisal seorang muslim. Para ulama mengatakan pohon kurma diserupakan dengan seorang muslim dalam banyaknya kebaikannya dan terus-menerusnya naungannya. Nih, terus-menerus memberikan naungan, ya, dengan daun-daunnya yang rimbun dan enaknya buahnya. Wujudihi, dan adanya buah tersebut ala dawam sepanjang tahun. Secara terus-menerus. Fa'innahu, maka sesungguhnya pohon kurma sejak dia muncul buahnya terus menerus bisa dimakan buahnya sampai dia mati dan kering, tidak punya usia produktif. Pohon kurma itu di sini sampaikan bukanlah pohon yang usia produktifnya 4 tahun atau 5 tahun setelah itu tidak berbuah meskipun dia masih hidup. Namun sejak dia bisa menghasilkan buah, maka dia adalah terus produktif sampai mati. Namun setelah dia kering dan mati, itu pun masih bisa diambil manfaat. Dan manfaatnya banyak. Baik dari kayunya, dari daunnya, ataupun dari dahannya. Ya, maka dari yusta'mal jadu'an, maka bisa kemudian dijadikan sebagai potongan-potongan kayu, hatoban sebagai kayu bakar, sebagai tongkat, sebagai mukhasir, tongkat pendek, sebagai tikar, sebagai tali, wal awani, dan sebagai wadah. Berbagai jenis wadah dan yang lain. Thumma akhiru syai'in minha, kemudian benda yang paling terakhir dari pohon kurma adalah bijinya. Wa yantafa'u bihi, dan bijinya pun tetap bisa diambil manfaatnya. Alafan, sebagai makanan ternak. Yaitu makanan lil ibil, untuk unta. Kemudian indahnya tumbuhannya dan bagusnya bentuk buahnya. Maka pohon kurma itu seluruhnya manfaat, seluruhnya kebaikan dan keindahan. Maka demikian hendaknya seorang mukmin. Kama anal mu'mina khairun kulluhu, dan selainnya seorang mukmin demikian. Sejak dia balik sampai dia mati, seluruhnya adalah membuahkan kebaikan. Mengkathrati ta'atihi, karena banyaknya ketaatannya. Wa makarimi akhlakihi, dan mulianya akhlaknya. Maka muncul kebaikan dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya, dari matanya, dan seterusnya. Wa qa'a'an nasu fi sajaril bawati, artinya dhahabat afkaruhum, pergilah pikiran-pikiran dan ide-ide mereka pada pohon-pohon di daerah Badui. Maka masing-masing orang menafsirkan pohon tersebut dengan salah satu pohon di Badui. Wadzahalu, dan mereka lupa dan lalai anin nakhlah. Ya, mereka lupa dengan pohon kurma. Ya, maka dari satu sisi di sini kita jumpai sikap Umar dalam mendidik anaknya. Dia bangga kalau anaknya itu bisa menunjukkan prestasi. Ya, prestasimu dengan memberikan jawaban yang benar pada saat orang-orang tua itu jawabannya keliru, itu satu hal yang sangat membanggakan. Lebih aku sukai daripada ini dan itu. Nah, di sisi yang lain, di sini kita jumpai juga adab anak muda, yaitu adabnya sahabat Abdullah bin Umar. Dia anak muda, berada di tengah-tengah orang-orang yang sepuh. Ya, maka beliau memilih diam. Ya, memilih diam. Ya, ketika orang-orang sepuh sudah angkat bicara, ya, maka anak muda diam. Ya, ini diantara, ya, maka di sini kita jumpai adab, ya, anak muda di hadapan orang-orang yang lebih senior dalam usianya, dalam usia. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian wayam bari, dan sepatutnya seorang ayah mengawasi anaknya setelah dimotivasi dan diberi sanjungan. Apakah kemudian suara tasji, bentuk-bentuk motivasi dan berbagai macam sanjungan itu mewariskan dan menyebabkan ikedaman, ya, maju dalam kebaikan plus diiringi tawaduk dan rasa takut kepada Allah, ataukah malah membuahkan kesombongan dan tertipu, tabahian dan membangga-banggakan diri, watatawulan dan sombong terhadap yang lain. Maka indahlah itu diperhatikan dan dicek. Jangan sampai, dan motivasinya, motivasi orang tua pada anak itu buahnya adalah kesombongan si anak. Wa yuqaddim lil ibni, maka hendaklah dia suguhkan untuk anaknya daiman selalu an-nafi'al, yang manfaat, yang mendekatkan si anak kepada Allah dan mendekatkan si anak pada kebaikan. Karena fahunaka minal abna, maka ada anak yang jika Anda motivasi untuk melakukan kebaikan dengan kata-kata, dengan pemberian atau hadiah, istafadah, maka dia mengambil faedah dari hal tersebut, ghoyatul istifadah. Benar-benar mengambil faedah. Bisa mendapatkan manfaat dengan manfaat yang maksimal. Namun wasam ma'akhar, namun ada model anak yang lain. Jika engkau sanjung, maka dia akan sombong terhadap ibunya, terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Minjara'i hadasana, sebagai dampak dari sanjungan ini. Maka ada anak yang tidak layak untuk dipuji atau tidak layak untuk sering dipuji. Karena jika dia sering dipuji, dia sombong. Dan ada anak yang semakin sering dipuji, semakin semangat, semakin baik. Maka ini perlu diperhatikan. Sehingga pujian itu ada bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian wahadi dan berikut ini bentuk-bentuk yang lain dari bentuk-bentuk tasydid, motivasi dan meningkatkan semangat. Tatamatsal yang tergambar dalam qadzi thiqah, memberikan PD, menanamkan percaya diri dalam hati anak, kemudian menyebarluaskan rujulah fihim, sikap sebagai laki-laki, kedewasaan pada dewasa sebagaimana layaknya laki-laki di tengah-tengah mereka. Wa isyar, dan memberitahukan kepada mereka kalau mereka punya hak. Maka di antara bentuknya adalah mengucapkan salam pada anak ketika berjumpa dengan anak. Di antara bentuknya adalah minta izin pada anak ketika kita mau mengambil sebagian haknya. Dan mendoakannya ketika dia bersin. Kemudian meminta pertimbangan kepadanya dalam hal-hal yang mereka faham dan bisa mereka pikirkan. Dan menghargai pendapat mereka yang tepat. Ide-ide mereka yang bagus. Dan memberikan pengarahan pada mereka birifkin dengan lembut, walinin dan lembut. Waqat waradat fi dzalika, dan sunnah telah terdapat dalam hal ini sejumlah bab. Min hadil abwabi mayali, dari sejumlah bab sebagai mana berikut ini. Maka di antara bentuk motivasi atau menanamkan percaya diri, dan bahasanya dia diakui eksistensinya dan keberadaannya, di antara bentuk yang diajarkan adalah mengucapkan salam kepada anak-anak inda liqa'ihim, ketika berjumpa dengan mereka. Ini adalah bentuk penghargaan pada anak dan pengakuan terhadap eksistensi anak. Dia tidak merasa ditiadakan. Fafihata, maka dalam tindakan ini terdapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perbuatan ini terdapat menyebarkan kebaikan dan cinta, menyebarkan cinta dan cinta. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, maukah kutunjukkan kepada kalian ala syai'in, sesuatu. Jika kalian melakukannya, maka tahabbabtum, ada kedekatan hati di antara kalian, sebab kalau ucapkan salam di antara kalian. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Maka dengan mengucapkan salam pada anak-anak berarti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan salam pada anak-anak berarti menyebarkan li khuluqin islamiyin, akhlak islami yang tinggi dan mulia. Dan mengucapkan salam pada anak-anak memiliki dampak yang baik dan indah pada jiwa anak dan pada akhlak anak. Oleh karena itu Nabi SAW melakukannya. Diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melewati sejumlah anak-anak kemudian mengucapkan salam pada mereka. Waqal, Anas mengatakan, karena Nabi SAW yaf'aluhu. Nabi SAW melakukan hal itu, yaitu mengucapkan salam pada anak-anak. Maka oleh karena itu selayaknya anak kecil diajari tentang adab salam, diajari bagaimanakah teks bacaan salam dan bagaimanakah menjawab salam. Fayu'alam, diajari bahasanya yang muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua jika sama-sama berjumpa di area-area publik, di tengah jalan dan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yusallimu sagiru alal kabir, yang muda hendaklah mendahului mengucapkan salam pada yang lebih sepuh, yang lewat mengucapkan salam pada yang duduk di teras rumah atau semacam itu, yang sedikit rombongannya sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang jumlahnya banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau rutuha, atau balas dengan semisal. Maka ucapan salam itu di sana ada penghormatan, karena sapaan itu penghormatan. Ya, karena sapaan itu bentuk penghormatan. Kita lewat dan ada orang yang duduk di teras, kemudian kita nyapa, maka itu kita, bentuk kita menghargai dan menghormatinya. Ya, maka ucapan salam adalah sapaan, dan sapaan itu penghormatan. Nah, di sisi yang lain dia tidak hanya semata-mata sapaan, namun di sana terdapat, namun ada doa yang baik yang tidak ada pada kalimat-kalimat sapaan-sapaan yang lain, yang tidak ada pada kalimat permisi, ya, derek langkung dan yang lainnya. Innallaha kana 'ala kulli shay'in hasiba, Allah Maha menghitung segala sesuatu. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam dalam keadaan tinggi badannya 60 hasta. Kemudian Allah berkata kepada Adam, pergilah ucapkanlah salam kepada mereka rombongan malaikat. Dengarkanlah ucapan penghormatan yang akan diberikan oleh mereka. Itulah ucapan penghormatan untukmu dan anak keturunanmu. Maka Adam kemudian mengucapkan assalamualaikum, para malaikat mengatakan assalamualaika warahmatullah. Fazadu, maka fazaduhu, mereka tambahkan dari apa yang diucapkan oleh Adam warahmatullah. Maka penghormatan seorang muslim atau sapaan seorang muslim adalah ucapan assalamualaikum. Adapun selamat pagi, selamat sore, masa'ul khair atau masa' sa'idah atau bay-bay, fakullu dhalika, maka itu semua lam tarid bihi sunnatun, tidaklah terdapat darinya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya multaqatun, diambil dan dipungut, minal kufar, dari orang-orang kafir. Namun tentang ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat malam dan yang lain, yang benar tidaklah terlarang, kecuali jika dia menggantikan ucapan salam. Kalau dia tidak menggantikan ucapan salam, namun tambahan pada ucapan salam, hukumnya boleh. Assalamualaikum, kemudian selamat pagi, maka tidak apa-apa. Namun jika dia menggantikan ucapan salam ditinggalkan, kemudian digantikan dengan kalimat-kalimat tersebut, maka itu yang tidak boleh. Maka salamnya dihilangkan, kemudian diganti selamat malam, nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu ditambahkan, maka yang benar hukumnya boleh. Kalau itu ditambahkan, tidak menghilangkan ucapan salam, cuma ditambahkan pada ucapan salam, hukumnya boleh. Kemudian hadza waqad akhraja Abu Dawud, diatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain, beliau mengatakan ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamualaikum, maka Nabi radda ali assalama, Nabi jawab ucapan salamnya, kemudian orang tersebut duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkomentar 10. Kemudian datang orang kedua dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, Nabi jawab, kemudian orang tersebut duduk dan Nabi komentar 20. Dan datang orang yang ketiga dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Nabi jawab dan dia duduk, kemudian Nabi komentar 30. Maka assalamualaikum, nilai ganjarannya adalah 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah 30 kebaikan. Dan di sini kita jumpai adab sahabat. Mereka duduk setelah dijawab salamnya. Dijawab salamnya, dia, mereka datang ke majelis Nabi, Nabi sedang duduk, dan mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Ketika Nabi jawab waalaikumsalam, barulah dia, si orang yang datang ini, duduk. Tidak kemudian datang langsung duduk sambil assalamualaikum. Namun datang kemudian salam, direspon, yang respon ini artinya silahkan, bisa ditangkap maknanya silahkan, ya, barulah duduk. Demikian adab sahabat. Walisalim, dan tidaklah orang tua mengucapkan salam pada anak-anaknya, demikian juga seorang suami pada istrinya ketika masuk rumah. Demikian juga adalah mereka ajarkan, diajarkan pada mereka ucapan salam. Dalil tentang mengucapkan salam ketika masuk rumah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kalian masuk rumah, maka fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam pada diri kalian sendiri. Yaitu pada keluarga kalian sendiri sebagai penghormatan dari sisi Allah, keberkahan dan satu hal yang baik. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya supaya kalian memikirkannya. Kemudian mendoakan bersin anak-anak ketika dia bersin. Makanya ada di antara hak sesama kaum muslimin, alaina, yang jadi kewajiban kita, jika mereka memuji Allah ketika bersin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yaqul, dan hendaklah merespon saudaranya atau kawannya dengan ucapan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka adalah dia katakan yahdikumullah yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radallahu anhu. Maka adalah anak diajari adab bersin, yaitu jika bersin memuji atau kemudian memuji Allah. Fa'idha huwa hamidallah, jika dia telah memuji Allah, maka doakan, katakanlah kepada anakmu yarhamukallah. Jika dia tidak memuji Allah, jangan doakan dia. Diatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu fasyam mata, Nabi doakan salah satu dan Nabi tidak doakan yang lain. Maka yang lain yang tidak didoakan protes dengan mengatakan, wahai Rasulullah, engkau doakan orang ini dan engkau tidak doakan aku. Maka Nabi mengatakan, orang ini memuji Allah dan kamu tidak memuji Allah. Maka ulama berselisih pendapat ketika ada orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang tersebut diingatkan, minta dia untuk mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita doakan. Pendapat yang lain mengatakan ketika dia tidak perlu demikian, maka enggak usah doakan, dan itu sebagai bentuk hukuman sosial untuknya. Itu diantara bentuk hajar untuk dia karena dia tidak mau memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan hadis yang terakhir kita baca itu menguatkan pendapat yang kedua. Ketika ada orang yang bersin namun dia tidak memuji Allah, tidak perlu diingatkan. Tidak perlu, pada dasarnya tidak perlu diingatkan. Namun wallahu ta'ala a'lam dalam hal ini, kecuali dalam bab tarbiyatul awlad, penanaman kepada anak untuk punya kebiasaan yang baik dan mengenal adab Islam. Maka di samping diajarkan secara teori sebelum dia bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, maka tentu selayaknya pada saat di dataran praktek dia bersin perlu diingatkan, disinilah berlaku ucapan alhamdulillah. Kemudian diatkan oleh Muslim dari jalur Abu Burdah. Abu Burdah mengatakan, aku menanya Abu Musa. Wawa dan Abu Musa di rumah Bintil Fadl ibn Ibad. Lalu aku bersin dan dia tidak mendoakan aku. Namun Bintul Fadl itu bersin dan dia doakan. Faqal, maka Abu Burdah mengatakan, anakmu bersin dan kau tidak anakmu bersin dan tidak memuji nama Allah, maka aku tidak doakan. Sedangkan engkau bersin dan memuji Allah, maka aku doakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bersin lalu memuji Allah, doakan dia. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia. Dan sedikit melebar berkenaan dengan bersin, biasanya bersin berkaitan erat dengan menguap. Maka ajarilah aidan juga pada anakmu adab saat menguap. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah satu kalian bersin dan memuji Allah, karena haqqan ala kulli muslimin, maka menjadi kewajiban setiap muslim yang mendengar ucapan alhamdulillahnya untuk mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, hadis ini jadikan dalil dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya mendoakan orang yang bersin yang memuji nama Allah itu hukumnya fardu ain. Ya, karena Nabi mengatakan karena haqqan ala kulli muslimin. Ya, maka menjadi hak, yaitu kewajiban kulli muslim, setiap muslim. Maka dia fardu ain atas setiap yang mendengar, bukan fardu kifayah, bukan juga sunnah kifayah, namun fardu ain, karena Nabi katakan ala kulli muslim, atas setiap muslim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muqbil, dipilih oleh Syekh Muthaimin, dan sebelumnya dipilih oleh Ibnul Qayyim. Ini wajibnya fardu ain untuk mendoakan orang yang bersin, namun dengan bersyarat sami'ahu, yang mendengar kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Amat tasya'ubu, adapun menguap, maka dia adalah dari setan. Maka jika salah satu kalian menguap, maka cegahlah semaksimal yang bisa dia lakukan. Karena jika salah satu kalian menguap, maka setan tertawa. Maka di sini dalil bahasanya setan itu tertawa. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menguap, maka adalah dia yumsik biyadihi ala fihi. Maka adalah dia tahan tangannya pada mulutnya. Maka adalah dia gunakan tangannya untuk mengendalikan mulutnya. Sehingga mulutnya tidak terbuka, karena saat mulutnya terbuka maka setan masuk ke dalam dirinya. Dan di antara bentuk di antara yang diajarkan oleh Islam sebagai bentuk menghargai eksistensi seorang anak adalah isti'dzanu shighar, minta izin pada anak-anak ketika kita mau mengambil salah satu haknya. Maka ini bentuk pengakuan terhadap keberadaannya. Bahasanya dia tidaklah dianggap, bukanlah kita anggap sebagai satu hal yang tidak ada, dan kita akui keberadaannya. Fafiha, maka dalam perbuatan ini isyar menunjukkan kepada anak-anak kalau kita perhatian dan peduli dengannya. Minahiyah ini di satu sisi, sisi yang lain kita ajarkan kepadanya adab Islam. Minahiyah dan ukhra dari sisi yang lain. Bahasanya di antara adab Islam, punya orang itu tidak asal diambil, minta izin. Ya, minta izin terlebih dahulu. Jika tidak diizinkan ya sudah. Temannya punya mainan ya, maka pengin menggunakannya minta izin, enggak kemudian asal pakai. Maka ada dua nilai dalam hal ini. Ya, ada dua manfaat dalam hal ini. Pertama, ini kita tunjukkan pada dia kalau kita memperhatikannya, peduli dengannya. Kemudian yang kedua, ini pengajaran adab kepadanya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi satu wadah berisi minuman, lalu Nabi meminumnya. Dan di sebelah kanan Nabi ada anak-anak, sebelah kiri orang tua. Maka Nabi berkata pada anak-anak yang ada di sebelah kanan Nabi, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan gelas minuman ini pada mereka-mereka yang sudah sepuh-sepuh? Faqal al-ghulam, maka anak muda atau anak kecil yang ada sebelah kanan Nabi mengatakan, la, saya tidak mau. Wallahi demi Allah, aku tidak akan mengutamakan orang lain untuk ini berkenaan dengan jatahku dari sisamu wahai Nabi, ahadan saya tidak akan utamakan siapapun. Fatallahu, catatan kaki, tallahu ay wada'ahu fi yadihi, meletakkan di tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan gelas minuman tadi di tangan si anak kecil. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin, maka ya, harusnya diputar ke kanan. Nabi memutar ke kiri dengan pertimbangan ini ada orang-orang yang lebih sepuh-sepuh. Namun yang punya hak adalah sebelah kanan. Maka Nabi minta izin. Ternyata anaknya tidak mengizinkan, anak kecil tersebut tidak mengizinkan, dan Nabi berikan padanya haknya. Maka ini betul-betul minta izin, bukan pemberitahuan. Minta izin itu bisa diizinkan dan bisa tidak diizinkan. Ini namanya minta izin. Kalau mau diizinkan, mau tidak, pokoknya ya putusannya demikian, nah itu pemberitahuan. Maka yang Nabi lakukan pada si anak ini betul-betul minta izin. Betul-betul serius minta izin. Dia tidak mengizinkan, ya diserahkan apa yang jadi haknya. Ini pengakuan yang luar biasa terhadap eksistensi seorang anak. Jadi ini menimbul, dan pengakuan terhadap keberadaan anak itu menimbulkan dia punya thiqatun nafsi, PD. Ya, punya kejiwaan yang baik. Lain halnya dengan anak yang hidup di lingkungan yang orang-orang dewasa itu tidak mengakui keberadaannya. Maka nanti dia akan nakal dan dia akan cari pengakuan eksistensi dirinya di lingkungan-lingkungan yang lain. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengakuinya. Tidak mengakui dan tidak menghormatinya, tidak menghargai hak-haknya. Ya, oleh karena itu berkenaan dengan mengambil hak orang lain, maka sedikit melebar, ada pembahasan. Ya. Jika Anda ambil secara paksa dari anak itu sesuatu yang mereka mengira itu adalah haknya, padahal itu bukan haknya, maka jelaskan sebabnya. Jelaskan sebabnya, jelaskan alasannya. Jabran li khawatir, untuk menambal hatinya, dan untuk tajiban li nufusihim, untuk membuat nyaman jiwanya. Maka boleh jadi dia mengambil sesuatu hal yang statusnya itu bukan haknya, itu satu hal yang haram, maka bisa diambil paksa. Boleh diambil paksa, namun tidak cuma hanya direbut begitu saja tanpa dia tahu kenapa itu diambil paksa. Namun jelaskan sebabnya, alasannya. Ini, alasannya ini tidak boleh karena begini-begini dan seterusnya. Ya, maka berikut ini ada kasus Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menarik satu anak muda dari saf di depan ketika sholat. Walamma sallama asyab inna sholati, maka tatkala si anak muda itu telah salam dari sholat, yaltafitu ila Ubayin, dia menoleh ke arahnya Ubay dalam keadaan marah. Maka Ubay kemudian menjelaskan kepadanya sebab perbuatannya. Dan bahasanya itu adalah pesan Nabi SAW pada mereka supaya ada di belakang imam saat sholat. Berikut ini hadisnya. Diatkan oleh Nasa'i. Dari jalur Qais ibn Ibad, dia mengatakan, bainama ana fil masjid, saat aku berada di masjid, yaitu di sob yang depan, tiba-tiba ada orang dari belakangku yang menarikku dengan kuat. Fa nahani, maka dia menyingkirkanku. Wa qama maqami, setelah itu dia mengambil posisiku. Fa wallahi ma aqaltu salati, maka demi Allah selama salat aku tidak memikirkan salatku. Fa wallahi ma aqaltu salati. Maka selama 4 rakaat salat aku tidak memikirkan belas salatku. Kupikirkan marahku. Ya, falaman sarofa, maka tatkala telah selesai sholat, fa'idha ternyata yang narik tadi adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Faqal, lalu Ubay mengatakan, wahai anak muda, la yasu'akallahu, semoga Allah tidaklah menimpakan kejelekan untukmu. Catatan kaki, doa'un, doa supaya Allah memberikan aman kepadanya dari kejelekan. Inna hadza ini adalah wasiat dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami supaya kami ada nalihi di dekat Nabi. Ya, maka di sini ya, ketika mengecewakan yang junior, yang lebih muda, maka tidak hanya melakukan tindakan yang membuat dia kecewa, namun berikan penjelasan, alasan, argumen kenapa demikian. Dengan tujuan jabran li khawatir, untuk menambal kesedihannya, kesusahan hatinya, dan membuat dia bisa mengkondisikan diri semula sedih, kemudian susah, kemudian jadi happy-happy saja, kemudian nyaman-nyaman saja. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran, ya, bahasanya khusyuk dalam sholat itu tidak wajib. Nah, ma'wallahi ma'akoltu sholati. Ya. Aku tidak memikirkan sholatku. Ya, namun dan orang ini tidak mengulang sholatnya. Ya, atau kemudian ya, dia juga Ubay juga tidak mengatakan engkau perlu mengulang sholatmu. Atau hal-hal semacam itu. Maka ini menunjukkan bahasanya orang itu tidak memikirkan sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Terus sebelumnya tadi ada catatan kaki yang belum terbaca, yaitu di halaman sebelumnya diatkan oleh ketika mengomentari hadis ini, Nabi minta izin pada anak-anak. Waqat waqat yang Tirmidzi diriatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari jalur Ali ibn Zaid dari Umar, dan ini adalah Umar ibn Harmalah dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Khalid bin Walid masuk di rumahnya Maimunah. Nah, maka anak kecilnya berarti Ibnu Abbas. Faja'atna, maka Maimunah kemudian menyuguhkan untuk kami satu wadah isinya susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Aku ada di sebelah kanan Nabi dan Khalid ada di sebelah kiri Nabi. Faqala lahu lalu Nabi berkata kepadanya, kepada Ibnu Abbas, asyurbatu laka. Hak minum setelahnya adalah dirimu. Jika engkau mau, akan aku utamakan minuman itu untuk Khalid. Lalu fakultu Ibn Abbas mengatakan, aku tidak akan melebih mengutamakan sisa minummu ahadan pada seseorang yang lain. Pada siapapun. Ya, maka di sini kita jumpai yang dimaksud dengan syekh yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang tua itu adalah Khalid ibn Walid. Dan yang dimaksud dengan al-hulam adalah Ibnu Abbas. Ini adalah kejadian di rumah Maimunah. Dan yang dimaksud dengan minuman adalah susu. Kemudian, wahada Abu Musa al-Asari. Dan berikut ini Abu Musa al-Asari, dia tidak mendoakan orang yang bersin, karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Dan dia jelaskan sebab kenapa tidak mendoakannya. Yaitu orang yang bersin tersebut tidak memuji Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, jika salah satu kalian bersin lalu memuji Allah, doakan dia. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi tangan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang mau megang makanan, maka ditahan dan dipegangi. Dan Nabi menjelaskan sebab kenapa Nabi pegangi dan Nabi angkat tangan keduanya dari makanan. Nabi bukan hanya megangi dan melarang dia dengan bahasa tindakan, melarang dia untuk makan. Namun Nabi jelaskan, yaitu tangan setan bersama tangan keduanya. Karena keduanya makan, mau makan tanpa menyebut nama Allah. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami idza hadarna, jika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri satu acara makan, maka kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami di makanan, artinya memulai makan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan meletakkan tangannya di makanan tersebut. Ya, di sini terdapat adab Nabi, adab para sahabat ketika makan bareng dengan orang yang dihormati karena dia orang yang berilmu, karena dia orang tua dan yang lain, ketika ada acara makan, maka hendaknya dia utamakan orang yang punya kelebihan. Dia minta beliaulah yang memulainya terlebih dahulu, baru kemudian kita di belakangnya. Demikian ada para sahabat ketika makan bareng dengan orang yang memiliki kelebihan dari sisi ilmu, dari sisi usia atau yang lain. Maka utamakan beliau, kita belakangan. Jangan anak muda yang habiskan duluan, terus yang tua dapat sisanya, ternyata tidak bersisa. Wa inna hadarna ma'ahu, dan kami hadir ma'ahu bersama Nabi maratan satu ketika dalam satu acara makan. Datanglah anak kecil perempuan seakan-akan dia didorong. Catatan kaki, seakan-akan ada sesuatu yang mendorong anak perempuan ini, dan itu karena cepatnya dia datang dan langsung ambil makanan. Fadhahabat, maka anak perempuan ini dia mau meletakkan tangannya di makanan. Rasulullah memegangi tangannya. Lalu datanglah seorang laki-laki Arabi, Arab Badui. Seakan-akan dia terdorong. Nabi pun pegang tangannya. Nah, setelah itu Nabi jelaskan, kenapa tidak boleh makan? Kenapa tangannya dipegangi dan dilarang makan? Padahal itu haknya. Ya, padahal mereka semuanya punya hak dalam makanan ini. Karena ini memang disediakan untuk semuanya yang hadir, yang ada. Lalu Nabi jelaskan, ya, setan itu menghalalkan makanan kalian yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan sesungguhnya setan datang dengan bihadid jariyah, dengan anak perempuan ini untuk menghalalkan makanan, yaitu menikmati makanan biha lewat anak perempuan ini. Maka aku pegang tangannya. Dan setan datang dengan orang Arab Badu ini, laki-laki Arab Badu ini, untuk dia gunakan sebagai alat untuk menghalalkan dan menikmati makanan. Aku pegang tangannya. Maka demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, senyata tangannya setan itu ada di tanganku bersama tangan anak perempuan ini. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya jin atau setan itu punya tangan, dan dia bisa ikut menikmati satu makanan melalui orang-orang yang ikut makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak hanya melarang, namun Nabi memberikan alasan. Nabi memberikan argumen kenapa tidak boleh langsung makan. Bismillah dulu. Demikian juga tatkala Nabi mengeluarkan korma dari mulutnya Al-Hasan, Nabi jelaskan sebabnya. Itu bahasanya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Diatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali mengambil satu butir korma sedekah dan dia letakkan di mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kih, irmi biha. Buang korma tersebut. Tidakkah engkau tahu bahasanya kita tidak memakan sedekah? Diatkan oleh Muslim. Kemudian dalam lafadz Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada Rasul buah, yaitu buah kurma. Ketika panennya pohon kurma, siram panen. Fa yaji'u hadhi bitamratin, maka ada satu orang yang datang dengan kurma dan ini datang dengan kurma yang lain, sehingga jadilah satu tumpuan kurma. Maka mulailah Hasan dan Husain bermain dengan kurma-kurma tersebut. Ya, ketika main Nabi bolehkan. Mainan-mainan boleh jadi dilempar-lempar atau yang lain. Ketika itu masih Nabi bolehkan. Namun tatkala salah satu dari Al-Hasan dan Al-Husain, yaitu mengambil satu butir kurma lalu meletakkan di mulutnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandanginya. Fa akhrajaha min fihi. Lalu Nabi mengeluarkan butir kurma tadi dari mulutnya, mulut cucunya. Dan Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahasanya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Demikian juga Ibrahim Al-Khalil tatkala punya keinginan untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi jelaskan, maka beliau jelaskan sebabnya. Alasannya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Maka Ibrahim bayana menjelaskan pada Ismail, anaknya yang masih belia, illah sebab dan alasan kenapa al-iqdam melangkah atau maju untuk menyembelihnya. Yaitu bahasanya wahyu Allah, Allah berikan wahyu kepadanya bidzalika untuk melakukan hal tersebut. Ya, maka pola pendidikan yang Nabi ajarkan dan yang dicontohkan adalah pola pendidikan argumentatif, bukan otoriter dan diktator. Pokoknya anak harus demikian tanpa dia tahu kenapa harus demikian. Pokoknya harus demikian, pokoknya tidak boleh demikian tanpa dia tahu kenapa tidak boleh demikian. Maka kecenderungan, maka sifat dari pendidikan, edukasi yang Nabi contohkan kepada, ya, Nabi contohkan adalah pendidikan argumentatif. Dilarang ada alasannya dan disampaikan alasannya, ditanamkan apa yang jadi alasan. Tidak semata-mata tidak boleh, semata-mata jangan, mau tidak mau pokoknya tidak boleh. Tidak demikian pola pendidikan yang Nabi tanamkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Aqta'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.